Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa dalilu ala hadhihi al-arkani as-sittati qawlu ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhiri wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin wa dalilul qadari qawlu ta'ala Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu subhanahu wa ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra ya'ni alladhi yumdahu ashabuhu man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin an-nabiyyina ar-rusuli wa huna dzakara al-khamsata hadhihi amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina fa hadhihi al-ayatu dalilun ala khamsatin min arkanil imani wa katsiran ma ta'ti hadhil khamsata muqtarinatan kaqawlihi azza wa jalla fi akhiri suratil baqarati wa kathir ma ta'ti hadihil khamsatu muqtarinatan wa kathiran ma ta'ti hadihil khamsatu muqtarinatan kaqawlihi azza wa jalla fi akhiri suratil baqarati amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir dzakara al arba'ata kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qaulihi azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أولئك هم الكافرون حقا ونحو ذلك من الآيات وقد جاءت أيضا في حديث جبريل المشهور أما القدر حسبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدليل على هذه الأركان الستة dalil dari rukun iman yang enam ini. Rukun yang iman yang enam selain hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi apa itu iman, dijawab oleh Nabi dengan apa yang beliau sebutkan. Antum Nabi bilang kau beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan kau beriman pada takdir yang baik atau yang buruk, ada enam. Dalil ini sebenarnya disebutkan di banyak ayat Al-Quran. Salah satunya langsung Allah sebutkan lima yang pertama, kecuali takdir itu di dalil-dalil yang lain. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebajikan semata engkau kalian menghadapkan wajah kalian menghadap ke barat atau ke timur. Walakinnal birra, namun kebajikan itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Yaitu yang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Dua, wal malaikati, beriman pada malaikat. Tiga, wal kitabi, beriman pada kitab. Empat, wan nabiyina, beriman pada para nabi, rasul. Lima, adapun beriman pada takdir disebutkan dalam dalil-dalil yang lain, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, wa dalilul qadar, sedangkan dalil takdir, rukun iman yang keenam, ialah firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan banyak lagi dalilnya. Sesungguhnya, ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu, kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Ya. Baik. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Saleh Al-Syekh, wa qawluhu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib walakinnal birra, yakni alladhi yumdahu ashabuhu Ya, bukanlah kebaikan engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, namun kebaikan itu adalah yaitu alladhi yumdahu ashabu, yang pelakunya dipuji, yaitu ialah yang man amana billahi wal yawmil akhir, yaitu yang beriman pada Allah pada hari akhir, yaitu hari kiamat, malaikat, kitab, dan para nabi. Nabiin maksudnya adalah ar-rusuli, yaitu para rasul. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya pada Nabi apa itu iman, antu mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih, wa rusulih, para rasul. Wa huna di sini dzakara, Allah menyebutkan al khamsata, hanya lima aja. Hadhihi man amana billahi, beriman pada Allah, wal yawmil akhiri, hari akhir, wal malaikati, wal malaikat, wal kitabi, kepada kitab, wan nabiyyin, para nabi, rasul. Fa hadhil ayatu dalilun ala khamsatin min arkanil imani. Ayat ini menunjukkan kepada lima dari rukun iman. Sisa satu ya, takdir. Wa katsirun ma ta'ti hadhil khamsatu muqtarinatan. Dan kebanyakan yang lima ini dia ta'ti, dia datang ya dalam Al-Qur'an itu muqtarinatan, selalu beriringan. Ya, ka qaulihi, semisal firman Allah Azza wa Jal fi akhir surat Al-Baqarah, di dalam akhir surat Al-Baqarah, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Para rasul dan kaum mukminin mengimani apa yang diturunkan kepada Rabb mereka, beriman pada kitab. Ya, kullun amana billah, semuanya beriman pada Allah, wa malaikatihi, pada malaikat, wa kutubih, pada kitab-kitab, wa rusulih, pada para rasul. Ya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita tidak membedakan di antara seorang pun dari kalangan rasul. Kita tidak seperti Yahudi yang beriman pada Nabi Musa tapi kufur kepada Isa dan Rasulullah SAW. Kita mengimani semuanya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya wahai Rabb kami, dan kepadamu lah ya Allah al-masir, tempat kembali. Ya, zakara al-arba'ata. Di ayat tadi Allah menyebutkan hanya empat. Ya, beriman pada hari akhir enggak ada ya. Nah, kemudian Allah menyebutkan kulun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih. Nah, itu empat. Ka qaulihi, semisal firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang beriman, berimanlah kalian. Beriman kepada siapa? Billahi wa rusuli wal kitab, pada Allah, pada rasul, pada kitab. Alladzi nazzala ala rasulih, yang Allah turunkan kitab tersebut pada rasulnya. Wal kitabil ladzina anzala min qabl, dan kitab yang Allah telah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih, siapa yang kufur pada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan rasulnya, wal yawmil akhir, nah disebutkan yawmil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Juga ka qaulihi, semisal firman Allah azza wa jalla, innal ladina yakfuruna billahi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, wa rusulih, pada rasulnya, yuriduna ay yufarriqu baina Allahi wa rusulih, mereka hendak membedakan antara keimanan pada Allah dan rasulnya, wa yakulun, mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kita beriman pada sebagian rasul, kufur kepada sebagian rasul yang lain, wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila, mereka ingin mencari jalan tengah di antara hal tersebut. Ulaika humul kafiruna haqqo, mereka adalah orang kafir yang sebenar-benarnya. Wa nahu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya. Wa qad ja'at aidan fi hadis Jibril al-masyhur, keterangan ini juga terdapat dalam hadis Jibril yang masyhur. Nah, ini lima mengenai beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Ya, kesimpulannya beriman pada Allah itu mencakup iman kepada wujud Allah, kepada uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma wa sifat. Kepada wujud Allah yang pertama, yang kedua kepada rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu kita meyakini dengan segala perbuatan Allah, bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, dan seterusnya. Uluhiyah Allah kita mengimani hanya Allah yang berhak diberikan ibadah, tidak ada yang berhak diberikan ibadah siapapun dalam bentuk apapun selain Allah. Yang ketiga kita mengimani asma wa sifat, yang keempat yaitu kita mengimani seluruh nama-nama dan sifat bagi Allah yang Allah sebutkan atau yang Rasul SAW sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan dalam hadis-hadis yang saya Rasul sebutkan, kita imani. Ya, kita tetapkan dengan empat kaedah. Empat kaedah yaitu bila ta'til, tanpa menolaknya, bila tamsil, tanpa menyerupakan dengan nama dan sifat yang ada pada makhluk, bila tahrif, tanpa memalingkan kemana yang lain, bila takyif, tanpa memikirkan bagaimana bentuk sifat tersebut. Kalau beriman kepada masalah sifat, gampang ya. Kalau beriman pada nama, juga demikian. Tidak boleh memberikan ya nama yang hanya khusus bagi Allah diberikan kepada selain Allah, kecuali pakai ta'bid, penghambaan. Ya, Rahman mesti pakai Abdurrahman. Ada nama-nama yang la yutlaqu illa 'ala Allah. La yutlaqu 'ala ghairi, yang tidak boleh disandang kepada selain Allah. Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Al-Jabbar. Ya, yang seperti ini kalau hamba menyandangnya mesti pakai ta'bid, penghambaan. Abdurrahman. Kalau ada nama orang Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Ada nama orang Abdul Razak, jangan dipanggil Razak. Ya. Ada nama orang Abdul Ghafur, jangan dipanggil Ghafur. Jangan dipanggil Ghafar, tapi Abdurrahman. Ya. Tapi paham sini? Nah, salah dalam memberikan nama itu bisa berakibat fatal. Konsekuensinya, apakah syirik akbar? Kalau meyakini memang ada kok pemberi rezeki selain Allah. Baik, bisa syirik asghar. Ya, syirik asghar. Dia tidak meyakini, tapi dia sandang nama tersebut. Nah, yang ketiga bisa tidak apa-apa. Semisal pada kasus Abdul Muttalib. Tahu kisah Abdul Muttalib? Abdul Muttalib apa artinya? Hamba Muttalib. Ada nama Allah Muttalib? Hah? Enggak ada. Tapi boleh. Kenapa boleh? Nah, perhatikan. Tahu kisahnya ya? Jadi ya, bapaknya Abdul Muttalib siapa namanya? Hah? Hasim. Ya. Hasim. Hasim anaknya Abdul Manaf. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, perhatikan. Jadi Hasim punya anak. Afwan. Bapaknya Abdul Muttalib namanya Hasim. Hasim punya bapak Abdul Manaf. Nah, Hasim ini pemuka Quraisy. Ya, dia punya adik namanya Muttalib. Tapi dia pemuka Quraisy. Dia safar ke Syam, mampir ke Madinah, menikah dengan seorang wanita Bani Najjar. Nah, kemudian setelah menikah sebentar, dia lanjut safar ke Syam, di Syam dia meninggal. Istrinya, wanita Bani Najjar di Madinah, hamil. Maka yang menjadi penerus penguasa Quraisy, tokoh Quraisy, adiknya Muttalib. Ya, abangnya meninggal Hasim. Ya, namun adiknya Muttalib tahu bahwa abangnya punya istri di Madinah dan hamil. Kita lahir anak dijemput, enggak dikasih. Enggak dikasih. Nah, anaknya lahir laki. Namanya siapa? Syaibah. Syaibah itu artinya apa? Uban. Kenapa? Karena si Abdul Muttalib ini ketika lahir dalam keadaan beruban. Dalam keadaan beruban, lahir bayi tapi aki-aki. Rambutnya aja aki-aki. Kayak Pak De gitu deh. Enggak lah Pak, dia masih muda ya. Hitam. Berapa? Masih hitam, 30. Ya. Nah, Syaibah ketika berusia 8 atau 9 tahun, lupa saya, baru dijemput oleh pamannya, Muttalib. Muttalib datang dari Mekah menjemput ponakannya. Karena ponakannya kelak yang akan menjadi pemimpin Quraisy. Maka dijemput si Syaibah kecil, umur 8 tahun. Sampai di Mekah, karena di perjalanan kena debu, kena apa, bawa anak kecil. Disangka orang-orang Mekah, Muttalib bawa budak. Kamu mukanya kumal kan, kucel, ya, kena debu. Disebutlah Abdul Muttalib. Budaknya Muttalib. Kalau ini gak apa-apa. Ya, sama seperti kasus ada orang yang namanya Abdun Nabi. Abdul Rasul, di Malaysia banyak tuh yang namanya Abdul Nabi. Di Mesir ada tuh ulama, ulama lugah dan ulama mazhab Syafi'i namanya Abdul Nabi, hamba Nabi. Walau para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Saya bercondong kepada ulama yang mengharamkan ya. Nah, yang mengatakan boleh, kenapa demikian? Karena dianggap ini bukan hamba Nabi Muhammad, dia beribadah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah hamba yang dia taat kepada Nabi. Nah, itu sebagian ulama membolehkan. Jadi kalau nanti ketemu ada orang namanya siapa? Abdul Nabi, jangan kaget. Ya, jangan kaget. Tayyib barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, jelas ya, kita mengimani semua Rasul. Kita mengimani semua Rasul, kita tidak seperti Bani Israel yang membeda-bedakan, tidak seperti Yahudi yang membeda-bedakan kepada Nabi Isa, mereka hasad. Pada Nabi Muhammad SAW, apalagi. Kita mengimani semuanya. Namun dalam ittiba, ya, dalam ittiba, dalam mengikuti syariat, kita hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beriman pada malaikat, kita tidak juga seperti Yahudi yang memusuhi beberapa persen malaikat. Semisal Yahudi memusuhi Jibril, kita mengimani semua. Dan masalah kitab juga demikian. Kita tidak seperti Bani Israel, ya, Yahudi mengingkari Injil, Nasrani mengingkari Al-Quran, kita mengimani semua. Namun yang kita jadikan acuan adalah Al-Quran. Ya, dalam hari akhir, jelas juga. Ya, beriman pada hari akhir jelas. Kemarin sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, ketentuannya kita cukup mengimani. Ya, mengimani apa? Hari kiamat, bahwasanya manusia akan dibangkitkan, akan dihisab, dibalas dengan surga atau neraka. Itu sudah cukup. Ada orang gak tahu, di hari kiamat ada mizan, timbangan, ada haud telaga nabi, ada sirat, itu gak masalah. Ya, tidak cacat keimanan dia kepada hari akhir. Kita pun sebelum ngaji gak kenal apa itu haud. Ya gak? Kalau kita dulu mati nih, belum ngaji, kita gak kenal haud, gak masalah. Tapi kecuali setelah diberitahu ada haud, ada mizan, ada dua daun timbangan, itu kita wajib mengimani. Paham sini ya? Dan beriman pada takdir, ini pembahasannya panjang. Ya, pembahasan panjang. Kita sering menyebutkan beriman pada takdir, sudah lewat juga. Intinya beriman pada takdir, ada empat keimanan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Dan yang tidak terjadi jika itu terjadi. Yang kedua, beriman bahwasanya kitabah. Apa itu kita? Pencatatan takdir. Semua yang telah sedang akan terjadi, semua dia telah dicatat oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, nanti ada takdir di janin. Itu semua diambil dari takdir, catatan takdir di Lauhul Mahfudz. Dulu yang ketika kolam yang menulis. Kemudian ada takdir tahunan. Takdir tahunan yaitu di Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar. Itu juga semua diambil dari mana? Dari Lauhul Mahfudz. Nah, kalau takdir yang di janin itu hanya terbatas. Yang kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan min sadalik summa yakunu mudghatan min sadalik. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di perut ibunya 40 dalam 40 hari sebentuk sperma, 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihi malakun, ya, kemudian diutus malaikat dekat di rezekihi. Cuman mencatat apa? Rezeki. Wa ajalihi, ajal. Ya, kemudian apa lagi? Amalihi, amal. Yang kedua, berikutnya yang terakhir apa? Wasyakiyun au sa'id. Dia sengsara atau? Nah, dicatat enggak jodohnya siapa? Pak D, jodohnya siapa? Kalau ada jodoh. Kan kalau besok mati belum berjodoh. Saya enggak doain Pak D mati, kan semua orang pasti mati gitu. Eh Pak D ya. Nah. Eh Pak Zak ya. Dicatat enggak di perut ibu Pak Zak dulu jodohnya Pak Zak siapa? Enggak dicatat. Iya, kalau nanti ternyata Fajar istrinya 4 kan nggak tahu, ya kan? Pak De malah 1 misalkan, ya kan nggak tahu, ya. Nah itu nggak dicatat. Nah yang di perut ibu hanya terbatas 4, ya. Dan itu pun mengambil dari Lauhul Mahfudz. Yang takdir tahunan juga mengambil dari Lauhul Mahfudz. Yang di Lauhul Mahfudz nggak berubah lagi. Kata Nabi Rufi Al-Qalam. Ya, wajah fatih suhuf. Ya, pena telah diangkat, pena takdir, kolam itu dan lembaran telah mengering, nggak ada revisi, ya, nggak ada revisi. Jadi jangan salah paham dengan silaturahmi umur panjang. Oh berarti dulu di Lauhul Mahfud ditentukan si pulan umurnya ya 50 pas silaturahmi jadi 65. Hah? Enggak demikian. Dengan dia silaturahmi itu sudah ditakdirkan. Umurnya panjang juga sudah ditakdirkan. Sebagian ulama mentafsirkan umurnya panjang, panjang dalam ketaatan, panjang dalam kebaikan. Nah, baik. Nah, yang ketiga beriman masalah takdir. Tadi pertama ilmu. Yang kedua apa? Kitabah. Yang ketiga apa? Masyiah. Kalau sebut masyiah itu iradah kauniyah. Kita mengimani semua yang terjadi, yang akan terjadi, baik buruknya, sifatnya, makhluknya, sifat makhluk, perbuatan makhluk, itu semua Allah kehendaki. Itu semua Allah kehendaki. Namun Allah juga punya iradah syariah. Ya, kafirnya Fir'aun Allah kehendaki dalam iradah kauniyah. Berimannya Musa Allah kehendaki dalam iradah kauniyah dan syariah. Berimannya Fir'aun Allah kehendaki dalam iradah syariah. Tapi kafirnya Fir'aun Allah kehendaki dalam iradah kauniyah. Paham sini ya? Berimannya Abu Jahal Allah kehendaki dalam iradah syariah. Kafirnya Abu Jahal Allah kehendaki dalam iradah. Berimannya Umar bin Khattab Allah kehendaki dalam iradah syariah dan kauni, syariah dan kauniyah. Karena Allah kehendaki dan memang terjadi. Paham sini ya? Nah, yang terakhir beriman pada takdir apa? Setelah ilmu, kitabah, masyiah, kehendak, satu lagi apa? Al-khalqu, penciptaan. Jadi kita imani semua yang terjadi dalam semesta ini, makhluk dan sifat-sifat makhluk, taatnya, maksiatnya, kufurnya, semuanya itu Allah telah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Taib. Nah, di sini saya hanya menyebutkan satu dalil aja. Karena sudah berlalu perinciannya. Ya, taib. Lanjut lagi. Siapa yang baca berikutnya? Ada. Ya, topik. Ya. Amma al-qadaru fa'adillatuhu fil Qur'ani adillatun 'amatun wa adillatun mufassalatun likulli martabatin min maratibil qadari. Fa min al-adillati 'amati ma dzakarahu asy-syekhu rahimallahu wa huwa qawluhu subhanahu wa qawluhu wa huwa qawluhu subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa wajhu istidlali maji'u kulli shay'in ay laysa thamma makhluqun min makhluqatillahi illa wa qad khuliqa biqadarin sabiqin min Allahi 'azza wa jalla la yakhruju shay'un 'an hadhihi al-kulliyyati wa kullu min الفاضل وكل من الفاضل ظهوري وكل ah itu mubtada kulunya wa kullu boleh sebut kullu itu jangan kulun kullu wa kullu min alfadhid zuhuri fil umumi wa minhu qawluhu subhana wa ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira wa kullu dalilin fihi dzukira dzikru martabati min maratibil qadari yasluhu dalilan al qadari li'annahu dalilun li ba'dihi hadha ma dzakarahu syekh rahimallahu fi bayanil martabati tsaniyati min maratibid dini illa wahya ala wahya martabatul imani. Nah, amal qadaru adapun qadar takdir. Nah, kalau disebut qada, qadar itu maknanya sama. Ya. Syekh Shalih Fauzan menyatakan sama ya. Di syarah Ha'iyah. Syekh bin Baz juga menyatakan sama. Ya, amal qadaru adapun qadar, beriman pada qadar takdir, fa adillatuhu fil Qur'an adillatun 'ammatun. Dalil-dalil yang di Qur'an dalil-dalil umum. Wa adillatun mufassalatun. Ya. Dan dalil-dalil yang mufassalah, yang terperinci, ya, likulli martabatin bagi setiap tingkatan min maratibil qadar, dari tingkatan-tingkatan takdir. Itu yang empat tingkatan, ilmu, kitabah, masyiah, al-khalq. Ini harus dipahami ya, Empat hal ini. Kalau enggak, kita bisa terjerumus ke dalam dua firqah sesat dalam masalah ini. Apakah Jabriyah atau Qadariyah? Ya, Jabriyah orang yang gulu berlebihan dalam menetapkan takdir sehingga menafikan ada qudrah kemampuan, ada ikhtiar pilihan, ada iradah dari makhluk. Ya, kalau Qadariyah orang yang gulu menetapkan masyiah dan qudrah hanya pada makhluk. Ya. Kehendak, ikhtiar, qudrah, kemampuan hanya pada makhluk. Hasai, ya. Untuk mengetahui sejauh mana kita serius dalam pembahasan akidah, yang ini dasar. Ya. Boleh kita saling murojaah. Coba aja ketanya ke temannya, bukan untuk ngetes. Tanya aja ke temannya untuk saling murojaah. Coba sebutin 4 tingkatan dalam beriman pada takdir. Enggak tahu saya, kasih tahu, cuman kasih tahu juga ke dia. Berarti ente belum serius nih ngaji. Beriman 4 tingkatan pada takdir apa ya? Ini yang kita bilang ke teman yang udah ngaji ya. Ke teman yang udah ngaji. Ya. Sebenarnya beriman pada takdir itu gampang. Walaupun 4 ini, kita juga kenal 4 ini kan baru kemarin sore. Ya. Kapan sih buka-buka kitab? Paling baru berapa belas tahun yang lalu. Sebelumnya berarti kita cuma mengimani takdir. Udah gitu aja. Semua sudah digariskan. Itu udah cukup. Semua sudah ditentukan. Itu sudah cukup. Kita nyatakan orang tersebut beriman pada takdir. Selesai. Ya, selesai. Namun bagi pembelajar, kalangan penuntut ilmu, terlebih lagi yang menisbatkan diri Pak sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, minimal di 4 ini. Paham. Walaupun dia enggak hafal dalilnya secara terperinci. 4 ini dia ngerti. Kalau 4 ini aja enggak ngerti, ini tanda enggak serius, main-main dalam hal ngaji. Main-main dia. Berarti dia main-main. Selama ini kemana aja? Beriman pada takdir itu penting. Saya katakan untuk kalangan pembelajar ini penting. Ya, kalangan pembelajar ini penting. Terlebih lagi bagi orang yang mulai memberikan masukan kepada orang lain. Apakah nasihat atau bantahan. Ini penting sekali. Dalam artian dakwah gitu loh ya. Nah, ini penting sekali. Kalau dia gak tahu 4 ini, waduh. Degradasi. Hai barakallahu fikum. Faminal adillati al-amati, di antara dalil-dalil umum ma dzakara syekhu, apa yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dari dalil-dalil tentang takdir, wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Banyak dalil-dalilnya. Ya. Wa wajhul istidlali, dan sisi pendalilannya adalah maji'u kulla syai'in, ya, perhatikan datangnya ayat, ya, segala sesuatu, lihat segala sesuatu, berarti semuanya, semuanya, apapun telah diciptakan dengan takdir. Gak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini maupun di langit, di alam semesta ini yang terjadi tanpa ada takdir dari Allah, atau kita perinci, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu dari Allah, tanpa Allah catat, tanpa Allah kehendaki, tanpa Allah ciptakan. Nah, paham gak sih? Tapi barakallahu fikum. Semua sudah Allah. Ya. Kan sebelum Allah ciptakan kolam, kan yang sebelum Allah ciptakan kolam, 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah berarti belum mencatat takdir ya? Udah dicatat belum? Belum, orang Allah ciptakan kolam dulu kan. Allah ciptakan kolam dulu. Sebelum kolam apa? Wa kanat arsyuhu 'alal ma', dan ars Allah di atas air. Berarti ars dulu lebih Allah. Ini tafsir perinciannya. Ars dulu Allah ciptakan, baru kolam. Kemudian Allah berfirman pada kolam, "Uktub," tulislah. Berarti sudah dicatat belum takdir? Belum. Tetapi walaupun belum dicatat, Allah sudah mengetahui dengan ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah yang azali itu apa sih? Azali alladzi la bidayata lahu, yang enggak ada awal. Ilmu Allah yang dahulu sudah Allah ketahui. Semua yang akan terjadi tinggal dieksekusi lewat kitabah, penulisan takdir. Paham enggak sih? Ngerti kan? Ya. Itu kemarin dijelaskan di Syarah Ha'iyah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Kan ya Allah ciptakan nih kolam, kemudian Allah perintahkan kolam untuk oktub, tulislah. Kata kolam, "Ma aktub ya Rabb?" Apa yang aku tulis? Tulis semua yang akan terjadi hingga akhir masa. Baru di situ ditulis. Ya, bagaimana bentuknya serangan pada Allah. Allah enggak kasih tahu pada kita. Rasul juga enggak kasih tahu pada kita bagaimana. Semua tercatat semua. Semua tercatat. Semua duduknya kita di sini. Semua tercatat. Sebelum peristiwa pencatatan takdir itu, Allah sudah ketahui semua dengan ilmu Allah. Paham enggak sini? Ah, ini ilmu Allah. Ini makanya penting mengimani ilmu dan kitabah. Sampai-sampai ijma' para ulama yang mengingkari ilmu Allah dalam masalah takdir dan kitabah, maka bukan sekedar difonis sebagai ahli sesat qadariyah, namun dia kufur akbar. Kalau ada orang mengatakan Allah enggak tahu kok apa yang akan terjadi di masa mendatang, kufurin dia. Ya, kufur. Allah musta'an. Nah, perhatikan di sini. Dan maji'u kulla syai'in, datangnya ayat kulla syai'in, ayat yaitu laisa sama makhlukun, maka tidak ada sama di sana makhlukun, satu makhluk pun min makhluqatillah, dari makhluk Allah, illa waqad khuliqa, melainkan telah diciptakan biqadarin, dengan takdir sabikin, yang dahulu minallah, dari Allah azza wajalla. La yakhruju syai'un an hadhil kulliyah, tidak ada syai'un satu pun yang keluar dari keseluruhan ini. Keseluruhan apa? Diciptakan berdasarkan takdir. Nah, enggak ada sesuatu yang kebetulan. Enggak ada tuh kebetulan. Kebetulan. Nah, itu. Apa maksud kebetulan? Oh, peribahasa aja kok maksudnya. Saya enggak rencanakan, tapi Allah telah takdirkan, boleh. Tapi kalau kebetulan, seakan-akan Allah enggak takdirkan, ya. Nah, ini kalimat yang salah. Enggak ada sesuatu yang kebetulan. Tapi saya juga bingung, apa sih makna kebetulan di bahasa Indonesia? Silakan cek KBBI. Itu menyelisihi makna takdir apa enggak? Makna beriman pada takdir apa enggak? Kalau Taufik langsung ngecek Taufik. Apa Taufik? Kebetulan. Apa Taufik? Tidak dengan sengaja terjadi, bertemu, tertangkap dan sebagainya. Kemarin secara kami bertemu dengan dia penjahat yang sudah lama. Kagak jelas ngomong apaan sih? Tidak sengaja terjadi, Seth. Tidak sengaja terjadi. Ya. Kalau di sisi Allah enggak ada yang enggak sengaja. Ya, semua perkara ini kalau orang Qadariyah memahaminya unuf, terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan. Nah, ini makanya hindari kalimat kebetulan. Ya, kalimat kebetulan itu hindari. Ya, ada kalimat-kalimat itu yang bertentangan dengan akidah yang kita nggak sadar. Tadi kita bahas ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Oh, itu Qadariyah itu. Itu qadariyah. Emangnya yang mewujudkan hasil adalah usaha? Usaha cuma sebab. Ya enggak? Hah? Iya. Usaha cuma sebab. Kaidah kita dalam tawakal, menyerahkan segala urusan pada Allah, melaksanakan sebab tanpa menoleh kepada sebab. Ya? Tanpa menoleh pada sebab. Nah, itu kalimat usaha tidak mengkhianati hasil itu dijauhi. Nah, itu bukan yel-yel kita. Itu yel-yel orang yang enggak beriman pada takdir. Ya, enggak usah. Tanpa usaha Allah bisa sebutkan. Tapi kita wajib berusaha. Enggak boleh enggak berusaha. Meninggalkan sebab, meninggalkan usaha, celaan terhadap syariat, bersandar kepada usaha atau sebab, syirik kepada Allah. Tapi tanpa usaha ada orang yang dapat. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa ya. Siapa yang bertawakal pada Allah, ya ja'alahu makhraja. Allah akan kasih dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Nabi, para rasul, ibunya Nabi Maryam tiba-tiba dapat makan. Buah. Dari mana usaha dia? Bertani? Enggak. Dari mana nih? Dari Allah. Ya, gitu. Ada orang linglung, udah bingung kemana, nggak tahu jalan solusi. Dia cuma bisa berharap pada Allah. Allah berikan. Ya, Hajar mondar-mandir. Ya. Usaha dia nyari air, tapi dia enggak usaha ke mana-mana. Tiba-tiba muncul. Munculnya air itu apakah usaha dia ngegali-gali? Hah? Gali-gali enggak? Ya. Tayyib barakallahu fikum. Terkadang tanpa usaha Allah berikan hasil. Tapi kita wajib berusaha. Wajib berusaha. Kalau orang mau punya keturunan, ya nikah. Ya. Mana ada tiba-tiba punya anak tanpa menikah. Emangnya Maryam. Ya. Emangnya Maryam. Ya. Taib. Mau rezeki, ya usaha cari rezeki. Taib, mana lagi tadi? Wa kullu, nah kalimat kullu pada kalimat inna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu itu min alfadhidh dhuhur fil umum. Ini diantara lafaz-lafaz yang jelas menunjukkan makna keumuman. Lihat di footnote nomor 2, qala Syaukani, kata Imam Syaukani, ya al-far'u as-salis fi anna sighata kullu itu ya cabang yang ketiga, bahwa redaksi kullu wa jami' dan kalimat jami'un yufidani al-istigraq. Keduanya, lafaz kullu dan jami' memberikan keterangan istigraq, menyeluruh. Ya. Taib dan seterusnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antara firman Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah, Dia telah menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu, faqaddarahu taqdira. Dan Dia telah menentukan takdirnya. Ya, kemudian kata Syekh, wa kullu dalilin fihi dzikru martabatin min maratibil qadar, dan semua dalil yang di dalam dalil tersebut terdapat penyebutan tingkatan dari tingkatan-tingkatan takdir, yasluhu dalilan alal qadar. Itu juga layak jadi dalil akan takdir. Ya. Walaupun cuma menunjukkan kitabah maksudnya. Ma asabakum min musibatin wala fi anfusikum. Ya. Dan tidaklah suatu musibah yang menimpa kalian, ya, illa fi kitabin min qabli an nabraha, melainkan itu sudah tercatat di dalam kitab. Ya, berarti ini dalil kitabah, ya enggak? Tapi itu juga jadi dalil akan takdir keseluruhan. Keseluruhan. Min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Kami menciptakan semua yang terjadi itu, musibah apapun, kami yang menciptakan. Ini berarti dalil khalq, penciptaan. Tapi kita juga bisa jadikan itu jadi dalil takdir secara keseluruhan. Ya. Atau dalil-dalil yang disebutkan dalam hadis. Ya. Mana lagi tadi? Liannahu dalilun liba'dihi. Karena itu juga dalil dari sebagian tingkatan yang lainnya. Walaupun itu dalil tentang ilmu, kitabah, masyiah. Ya. Dalil tentang khalqu, penciptaan. Hada ma dzakarahu syekhu, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala fi bayanil martabatis tsaniyati, dalam penjelasan tentang tingkatan yang kedua min maratibid din, dari tingkatan agama, ala wahia martabatul imani, yaitu martabah tingkatan keimanan. Setelah sebelumnya Islam, yang kedua iman, nah yang terakhir ihsan. Ihsan yang paling tinggi. Setiap orang yang muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin pasti muslim. Tapi kalau mukmin belum tentu muhsin, orang yang ihsan. Tapi kalau sudah muhsin pasti dia mukmin dan muslim. Kalau mukmin dan muslim disebutkan secara berbarengan berarti punya makna yang berbeda. Tapi kalau disebutkan secara sendiri, Anda muslim sudah mencakup juga Anda mukmin. Anda mukmin sudah mencakup juga muslim. Paham sini ya? Ini sudah kita sebutkan. Makanya orang Arab Baduy baru masuk Islam, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Kata Allah apa? Qalu lam tu'minu. Ya, katakanlah pada mereka kalian belum beriman. Cukup katakan aslamna, kami baru masuk Islam. Lamma yadkhul iman fi qulubikum. Iman belum masuk beneran ke kalbu kalian. Ya. Tapi kalau ada orang tanya, saya muslim, itu tandanya saya mukmin. Dia mukmin. Ya, enggak perlu diperinci. Nah, Anda tadi bilang Islam ya, berarti belum tentu iman nih. Nah, kalau disebutkan sendiri mencakup dua. Tapi kalau disebutkan dua, berarti maknanya berbeda. Dua maksudnya disebut muslim mukmin. Paham enggak sini? Mujahid, ngerti mujahid? Nah. Ahmad, ngerti Ahmad? Ahmad muslim? Berarti maknanya mukmin juga. Tapi muhsin belum tentu. Nah, apa itu muhsin? Ihsan, itu yang disebutkan dalam hadis Jibril, al martabatus salisah al ihsan. Tingkatan yang ketiga ihsan. Ini ihsan ini yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. Karena yang dalam hadis disebutkan, wah. Ya, ini lihat, al-ihsan ruknun wahidun. Dia satu rukun aja. Kalau iman punya 6 rukun, Islam punya 5 rukun, dia cuma satu aja. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu Anda beribadah pada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Melihatnya bukan melihat wujud zat Allah, tetapi melihat sifat Allah. Kalau orang sufi memahami hadis ini, engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah secara zat, batil. Tapi kita melihat seakan-akan melihat Allah dalam beribadah, melihat sifat. Kita beribadah pada Allah dalam keadaan kita meyakini, mengimani, mengetahui di depan kita ada sifat Allah. Ya, sifat Allah. Allah mengetahui kita. Allah mendengar, Allah melihat. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah mengetahui, ini sifat-sifat Allah. Nah, itu. Allah bersama orang yang beriman. Nah, ini berarti di sini dia beribadah pada Allah dengan ya pengetahuan dia akan sifat-sifat Allah yang hadir di depan dia. Wa in fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak merasa melihatnya, maka engkau yakini fa innahu yaraka, bahwa dia Allah melihat engkau. Nah, ini merasa diawasi oleh Allah, namanya muraqabatullah. Ya, merasa diawasi oleh Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ini dahsyat ini. Udah kayak malaikat ini. Ya, mau ngapa-ngapain tahu Allah melihatnya. Mau bicara, dia tahu Allah mendengarnya. Mau bertindak, dia tahu Allah melihatnya. Wow, ini dahsyat ini. Ya, sahabat dulu Hanzalah sering mengatakan, nafaqoh Hanzalah, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Kata Abu Bakar, kenapa kamu ngomong gitu? Kata Hanzalah, iya, kita di majelis Nabi, kita ingat akhirat, ingat surga, dosa-dosa kita. Pas pulang ke rumah, lupa. Kata Abu Bakar, iya juga, saya juga begitu. Datang pada Nabi, kata Nabi, saatnya memang ada saatnya. Kalau engkau terus begitu, wah, malaikat berebut salaman langkah. Kalau terus-terusan merasa diawasi oleh Allah seperti itu, kalah malaikat. Malaikat kan alam gaib, ya mereka tahu, nah, kita kan gak tahu, langit aja gak nembus. Nah, malaikat ya wajar mereka beribadah pada Allah laylan wa naharan, siang malam gak berhenti-henti tanpa ada lelah. Oh, kita kan ya boro-boro ngelihat Allah, ngelihat Rasul aja gak pernah. Ya, boro-boro lihat Rasul, lihat para sahabat aja yang mengabarkan kepada kita tentang agama ini gak pernah. Tapi percayanya, berimannya, sampai orang yang beriman rela berjihad dengan nyawa dan hartanya demi sesuatu yang dia gak pernah tahu secara lihat, secara zahir gitu. Itulah keimanan. Ya, mujahidnya Ahmad ya, nungguin jenggot ya, Ahmad ya, ikut sunnah Rasul ya, Ahmad ya. Taufik ya, ikut sunnah Rasul. Emang udah ngeliat Rasulnya kayak apa? Gak tahu ya, diceritain aja sama sahabatnya. Sahabatnya dia pernah lihat, gak tahu juga. Kata Imam Bukhari begitu. Emang udah ngeliat Imam Bukhari? Gak tahu juga. Tapi yang dikutip kepada kita dari orang-orang yang jujur, orang yang sikot, udah kita imani. Emang udah ngeliat? Belum. Nah, itulah beriman kayak begitu. Beriman main goib. Nah, kalau ada yang kayak gitu, kayak malaikat, pagi, siang, sore, malam, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wah, ini derajat yang paling tinggi. Muraqabatullah. Muraqabah terus. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Oh, ini. Ini ajib itu. Hah? Ada doanya? Belum tahu saya. Tapi yang jelas doanya jelas. Nabi ajarkan pada kita, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mengingat Engkau ya Allah. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan baik dalam beribadah kepada-Mu. Ya. Yang namanya manusia itu imannya di kolbunya, kolbunya itu namanya kolbu. Bolak-balik. Kadang ingat akhirat, kadang ingat dunia. Kalau ingat dunia bukan kadang. Kalau ingat akhirat mungkin kadang. Kalau ingat dunia bukan kadang. Ya. Mau tidur ingat dunia. Bangun tidur ingat dunia. Lagi tidur aja mimpinya dunia. Lagi tidur mimpinya dunia. Pusingnya karena dunia. Sakitnya mikirin dunia. Upayanya dunia terus. Giliran ada orang beragama, oh mesti seimbang dong 50-50. 50-50 gimana caranya? Sebentar. Kata orang Medan, kejap. Kata orang Medan, kejap. 50-50 gimana itu? Hah? 12 jam fokus akhirat, 12 jam cari duit, siapa yang sanggup? Pak De, sanggup gak Pak De? Gak sanggup Pak De? Orang tua aja gak sanggup. maaf Pak. Apalagi kita yang muda, kita. Hah? Apa? Apa cat? Kambuh. Tadi masih muda, antum gara-gara Abdillah sini manggil-manggil Pak De. Siapa yang pertama kali manggil beliau Pak De? Abdillah, emang nih anak kecil nih nggak sopan sama orang tua. Aduh. Ya, taib. Lanjut lagi. Wa dalilu qauluhu subhanahu, dan dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladina taqau wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'a, sifat ma'iyah, sifat kebersamaan. Ingat ya, Allah punya sifat ma'iyah, sifat bersama hamba. Dan sifat ma'iyah, sifat bersama dengan hamba ada dua. Ma'iyah 'ammah dan ma'iyah khassah. Apa itu ma'iyah ha'amah? Sifat kebersamaan Allah dengan hamba yang bersifat umum. Apakah kepada hamba kafir, hamba yang beriman, kepada hewan, malaikat, jin, setan, langit, bumi, seluruh makhluk, Allah bersama mereka. Dalam artian Allah melihat mereka, mendengar mereka, mengetahui mereka, meliputi mereka. Ya. Nah, ada sifat ma'iyah khasah. Sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya secara khusus. Dalam artian Allah menolong makhluk tersebut. Bersama dengan makhluk tadi bukan sekedar bersama mengetahui, melihat, mendengar, tidak. Tapi lebih dari itu, menolong, membantu, menta'yid. Ya. Dan ini maka disebutkan, innallaha ma'alladina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa. Innallaha ma'al muhsinin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang berbuat ihsan. Nah, berarti ma'iyahnya ini bukan sekedar Allah mengetahui, Allah melihat, tapi lebih dari itu. Menolong, membantu, membela. Ya. Walladzina hum muhsinun, dan mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Dan bertawakkallah kepada Allah yang aziz, yang rahim. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Wa taqallubuka fis sajidin, dan bolak-baliknya engkau dalam sujud. Innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan firman Allah taala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin la ta'lamuna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda ittufiduna fi. Ya. Ya, dan tidaklah engkau berada dalam suatu keadaan atau kalian sedang membaca dari Quran, tidaklah kalian mengamalkan dari amalan melainkan kami menyaksikannya. Ya, dan seterusnya al-ayat. Ya, al-ihsan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, alladhi huwa martabatun min al-maratibi ihsanul 'abidi asna'a ibadatihi. Ihsan yang merupakan tingkatan dari tingkatan-tingkatan agama ini, itu adalah ihsannya al-abid, ihsannya seorang hamba, asna'a ibadatihi, di tengah-tengah ibadah dia. Wa huwa maqamul muraqabati, itulah maqam, kedudukan muraqabah, merasa diawasi. Muraqabatul abidi lillahi, merasa diawasinya hamba oleh Allah azza wa jal, li rabbihi azza wa jal, asna'a ibadatihi, yaitu kepada Allah Rabbnya di tengah-tengah ibadah dia. Wal fi ahwalihi kulliha, bahkan dalam segala kondisi dia semua. Li'annahu idza raqaba rabbahu, karena jika Rabbnya mengawasinya, bi'an qad alima, bahwa Allah mengetahui, annallaha muttali'un alaih, Allah mengawasinya, mengetahuinya, ka'annahu yarallaha azza wa jal, maka seakan-akan dia melihat Allah azza wa jal. Fa inna hada, maka hal ini, kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, yad'uhu ila ihsanil amal, ini akan menyeru dia, mengajak dia untuk berbuat ihsan dalam amalannya, berbuat baik dalam amalannya. Wa ayyaja'ala amalahu ahsana ma yakunu, dan dia akan menjadikan amal dia itu adalah amal yang paling terbaik. Wa ayyaja'ala halahu fi ikbali qalbihi, dan dia akan menjadikan keadaan dia itu betul-betul dalam menghadapkan kalbunya kepada Allah. Wa inabatihi, inabah kembali kepada Allah. Wa khudu'ihi, ya, dan khudu', tunduk kepada Allah. Wa khusyu'ihi, khusyuk kepadanya. Wa muraqabatihi li ahwali qalbihi, dan merasa diawasi dalam segala kondisi kalbunya. Wa tasarrufati nafsihi, dalam tindak tanduk diri dia. Yaj'alu dzalika akmala ma yakunu, ya, dan dia menjadikan itu semua, ya, dalam posisi yang paling sempurna, li husnihi wa bahaihi, dalam keadaan yang paling baiknya dan keelokannya. Li annahu ya'lamu, karena dia mengetahui, annallaha azza wa jal, bahwa Allah azza wa jal, muttali'un alaih, mengawasi dia, melihat dia, mengetahui dia. Wa hadzal maqamu maqamul muraqabati ruknun wahidun, dan kedudukan ini yaitu kedudukan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, adalah satu rukun saja. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu Anda beribadah pada Allah seakan-akan Anda melihatnya, dan jika Anda tidak merasa Allah melihat Anda, Anda melihat Allah, maka Anda yakini bahwasanya dia Allah melihat Anda. Ai takunu 'abidan lillah 'ala nahwi alladhi amara Allah jalla wa 'ala bihi, yaitu Anda beribadah pada Allah dalam bentuk yang Allah perintahkan jalla wa 'ala, wa amara bihi rasuluhu, ya, dan yang diperintahkan oleh Rasulnya, wa amara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa halatuka, dan kondisi atau keadaan Anda, asna'a tilkal ibadati, di tengah-tengah ibadah tersebut, allati takunu fiha mukhlishan, yang dalam ibadah tersebut Anda ikhlas, muwafiqan li sunnah, sesuai dengan sunnah, wa antakuna ka'annaka tarallaha, itu dalam keadaan Anda seakan-akan Anda melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika Anda tidak melihatnya, tidak meyakini Anda melihat Allah, fal ta'lamu, ya, maka Anda pun mengetahui, annallaha fal ta'lam, maka Anda mesti tahu, ya, fal ta'lam, ya, lamnya lam lam amr, maka Anda mesti tahu, annallaha azza wajal muttaliun alaika, bahwa Allah azza wajal mengetahui Anda, alimun bihalika, mengetahui kondisi Anda, yara, dia melihat, wa yubsiru, ya, melihat Anda, mengawasi Anda, memperhatikan Anda, Ma ta'malu, apa yang anda lakukan. Ya'lamu, dia mengetahui. Zahira amalika, yang nampak dari amalan anda. Wa khafiyahu, dan mengetahui apa yang samar, yang tidak kelihatan dari amal anda. Ya'lamu khaljati sadrika, dia mengetahui khaljat, segala perasaan yang ada di dada anda. Wa ya'lamu taharrukati arkanika, dan dia mengetahui gerak-gerak anggota tubuhmu, ya, atau arkan bisa juga disebut kalbumu. Wa jawarihika, dan anggota badanmu, ya. Wa bidafil ihsani, maka dengan lemahnya ihsan yang ada pada seorang hamba, tad'ufu al-muraqabatu lillahi, maka lemah pula muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Idan, maka kalau begitu, fa martabatul ihsani, maka tingkatan ihsan ini, ta'zumu, dia akan besar, bi'idami ma'uraqabatillahi, dengan besarnya juga merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Wa tad'ufu, dan dia akan lemah, tingkatan ini, tingkatan ihsan, bidha'fi muraqabatillahi, dengan lemahnya juga merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Fal abidu al mu'minu, maka seorang hamba yang beriman, asna'a ibadatih, di tengah-tengah ibadah dia kepada Allah, idza kana ya'budullaha, apabila dia beribadah pada Allah, mukhlishan, dengan ikhlas, memurnikan ibadah pada Allah, ala wifqis sunnati, sesuai dengan sunnah, wa haluhu, dan kondisi dia, ka'annahu yarallaha, seakan-akan dia melihat Allah, alimun bi annahu muttaliun alaihi wa yarahu, dia mengetahui bahwa Allah mengetahuinya, melihatnya. Hada yaj'aluhu yuhsinu amalahu, ini akan menjadikan dia untuk memperbagus amalan dia. Bal yaj'alu amalahu wa halahu asnal amali ahsana ma yakunu, dan bahkan dia menjadikan amal dia, keadaan dia di tengah-tengah amal tadi, itu sebagai bentuk amal yang paling baik. Baik, cukup sampai sini. Nanti kita lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.